بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sebelum kajian kita lanjutkan, perlu diingatkan kembali adab dalam kita bermajlis. Bermajlis dalam talabul ilmi, menempuh, menuntut, mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan sekedar kita mencari atau menempuhnya, maka di sana perlu diperhatikan adab-adabnya. Maka himbauan yang selalu diulang-ulang, salah satu dari sekian adab adalah menyimak dengan baik tatkala ilmu tadi disampaikan, sehingga dengan itu tidaklah memungkinkan untuk berbicara satu dengan lainnya, kecuali mungkin sebatas yang diperlukan dalam kondisi yang darurat. Adapun asalnya adalah seseorang ketika hadir dalam majelis hendaklah dia bersabar untuk menahan diri berbicara satu dengan lainnya. Dari awal majelis, awal dars kajian sampai berakhirnya. Terkhusus kajian antara maghrib dan isya, relatif waktu yang sangat sebentar. Itu pun masih ada juga yang menyempatkan diri, apakah dengan maksud kesengajaan mengganggu suasana konsentrasi saudaranya yang lain ketika mereka mendengarkan kajian, ataukah memang ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada yang lainnya. Hal ini perlu diingatkan untuk memperhatikan bersama pada setiap kajian, bukan hanya pada kajian malam hari ini atau kajian Sabtu di masjid ini, tetapi pada kajian di waktu manapun dan di masjid manapun yang di sana diadakan kajian-kajian ahli sunnah. Alhamdulillah, kalau dilihat secara zahirnya, jamaah laki-laki atau ikhwan bisa teranggap alhamdulillah mereka konsentrasi selama kajian berlangsung. Ini sebatas pengamatan, mudah-mudahan tidak salah penilaian ini. Maka itu terjadi pada jamaah kaum wanita, ummahat, ibu-ibu, saudari-saudari kita yang ikut hadir dalam kajian. Sempat sampai laporan pada kajian yang Sabtu kemarin, pada pekan yang ketiga, di majelisnya Ummahat, di saat kajian berlangsung, mereka sudah duduknya berkelompok-kelompok, kemudian ngobrol katanya sambil menikmati makan jajan. Betulkah demikian? Demikian laporan yang sampai kepada saya. Nah, sungguh tidak pantas ketika dibahas suatu ilmu yang mana di situ dibahas kalamullah, Al-Quran, dibahas pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara satu dengan lain saja adalah sesuatu yang tidak pantas, apalagi kemudian terkesan tidak diindahkan. Ngobrol satu dengan yang lainnya, kemudian juga makan makanan, nam sampai datangnya akhir kajian. Maka ini dihimbau nam kepada semuanya, dan terkhusus apa yang saya nasihatkan, saya minta dengan sangat kepada ummahat, kepada kajian ibu-ibu yang berada di belakang yang tidak bisa tampak, sehingga selalu terus diingatkan tanpa ada bosan-bosannya. Nah, kita tidak mengetahui apakah mereka di balik hijab, balik tabir itu menyimak, ataukah seperti yang dilaporkan tadi. Apakah kejadian itu pada pekan yang lalu saja, ataukah memang setiap kajian seperti ini? Sampai dikabarkan ada yang tidak betah melihat kondisi atau suasana yang seperti itu, kemudian turun ke bawah. Masa kajian ahli sunnah seperti itu? Dia bertanya-tanya kepada dirinya, dia tidak betah nam untuk memberikan nasihat, terasa beban dia, sehingga kemudian daripada dia melihat suasana seperti itu tidak kuat, maka akhirnya yang terjadi dia menghindar, turun ke bawah. Sekali lagi saya minta amanat kepada semuanya, dan bil khusus kepada ummahat, perjanjian kita selama kajian, baik kajian pada pekan ini maupun pekan yang lainnya, dari awal mulai disampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimulai kajian sampai selesainya, tidak ada yang berbicara satu dengan lainnya. Duduk pun tidak berkelompok-kelompok, duduk semua sama rata menghadap ke arah majelis sebagai bentuk mengindahkan, memuliakan dari majelis. Bersabar, menahan diri, kalau ada yang mau diomongkan nanti, tunggu setelah selesai sholat isya. Kalau memang ada acara makan-makan nanti setelah sholat isya, bukan di saat kemudian kajian berlangsung, di saat itu kemudian dengan apa, tanpa ada rasa beban sedikit pun, biarlah kajian berlangsung untuk bapak-bapak, untuk yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang kan tidak kelihatan, jadi bebas-bebas saja untuk berbicara satu dengan lainnya. Nah, maka tolong dinasihatkan sesama kita, sesama ummahat, jika ada yang melihat saudaranya ngobrol atau bicara tidak berhenti berhenti terus, kasih tahu, ingatkan, ini kajian sedang berlangsung, bukannya kita datang untuk belajar, bukannya kita untuk menuntut ilmu. Nah, memang kesempatan seperti ini adalah kesempatan untuk ketemu satu dengan lainnya, terkhusus malam Ahad. Nah, itu yang pengamatan yang dipantau selama ini. Tapi bukannya kemudian di saat kajian berlangsung dimanfaatkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan terkesan dirasakan atau tidak, itu melecehkan dari majelis ilmu. Ya ahlus sunnah yang mengaku ahlus sunnah, hargai ilmu, disimak, didengarkan, dicatat, sibuk. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai masing-masing diri kita. Nah, itulah yang bisa disampaikan, nasihat, himbauan, tanpa bosan-bosannya selalu diingatkan. Terasa jengkel mendengarkan kabar seperti itu, beban. Nah, tetapi kalau tidak disampaikan juga tidak kunjung mengerti juga, sehingga terus diingatkan, diingatkan. Nah, untuk kita bisa menghargai ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kita sedang membahas hadis, tepatnya hadis ke-245, yang mana hadis itu adalah hadis kedua pada bab ke-29. Bab ke-29 berbicara tentang qadha hawaij al-muslimin, menyelesaikan, menunaikan nam kepada kebutuhan dari kaum muslimin. Yang saya berharap mudah-mudahan bisa tuntas selesai hadis ini pada malam hari ini dengan waktu yang sangat terbatas. Maka disimak dengan baik. Jika di sana perlu ada yang dicatat, maka dicatat agar tidak terlewatkan ilmu yang atau manfaat yang kita dapatkan. Riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan sabdanya, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Lafaz ini sudah kita bahas, maka mengulas singkat saja. Kata Nabi, man naffasa, barang siapa yang memberikan jalan keluar atau ke lapangan. Antum bisa tulis bahwa naffasa itu sinonimnya atau muradifnya dalam bahasa Arab adalah wassa'a, meluaskan, melapangkan. Barang siapa yang memberikan kelapangan atau jalan keluar an mu'min, terhadap saudaranya yang beriman, kurbatan, dengan kesulitan, suatu kesulitan yang dia hadapi, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan di dunia yang dia hadapi. Kata kurab sekali lagi adalah jamak dari kata kurbah. Siapa yang lakukan itu, maka dikatakan oleh Nabi, naffasallahu anhu, Allah akan berikan kelapangan bagi dia yang menolongnya tadi, kurbatan min kurab, Allah akan lapangkan dari suatu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan yang dia akan hadapi nanti, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Kenapa hari itu dinamakan hari kiamat telah dijelaskan pada kajian yang lalu. Ada tiga sebabnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Tidak ada. Dinamakan hari itu hari kiamat, annan nas yaqumun fihi min quburihim lillahi azza wa jalla, karena manusia pada waktu itu dibangkitkan dari kuburnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annahu tuqam fihi al-ashhad, karena di hari itu ditegakkan saksi-saksi oleh Allah. Yang ketiga, annahu yuqam fihi al-'adl, karena di hari itu ditegakkan keadilan. Nah, itulah yang menjadi alasan. Penjelasan yang lalu sampai di batas itu. Kita lanjutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sir." Siapa yang yassara? Sinonimnya yassara adalah sahala. Tulis. Yassara sama dengan sahala. Kalau tadi nafasa sama dengan wassa'a. Ini jangan dilewatkan begitu saja karena ilmu. Wa man yassara, siapa yang memudahkan, ala mu'sir, kepada orang yang mu'sir. Mu'sir adalah dhi i'sar, adalah yang mempunyai kesulitan. Bisa dilihat dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ke-280. Wa in kana dhu usratin. Dhu usratin. Wa in kana dhu usrah, jika orang yang memiliki hutang, dhu usrah, memiliki kesulitan untuk bayar hutangnya, dhu usrah, memiliki kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka fanadhirah, berikan tangguh, ila maisarah, kepada waktu yang mudah, di saat mana dia nantinya bisa membayarnya. Ini prinsip dalam Islam, tidak menekan, memberikan kelapangan. Sampai kemana dia, sampai kapan dia bisa membayarnya. 6. Sifat tasamuh, toleran, memperhatikan, peduli. Dan ini bagian dari bab yang dibahas, termasuk bentuk menolong, bentuk menyelesaikan dari kebutuhan kaum muslimin. Sementara sebaliknya, orang yang punya hutang ketika sudah dapat kemudahan, maka segera dia melunasi. Tidak kemudian nanti saja saya pakai dulu. Sudah ada tapi dia pakai dulu, pakai modal, pakai yang lain, diputar dulu, mumpung yang punya tidak nagih lagi, dan sebagainya. Tidak boleh. Maka terhitung dosa. Menit per menit, hari per hari, ketika dia sudah mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, maka waktu yang berjalan mempunyai nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada balance, imbang. Yang memberikan hutang, sabar dulu, kasih waktu, tempo, sampai kapan dia mampu. Sementara yang berhutang tadi, dia tidak bermudah-mudahan untuk menunda-nundanya. Ketika dia punya, segera dia lunasi. Jika tidak, maka penundaannya tadi dengan dalam kondisi dia mampu akan bernilai sebagai dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sepihak, tetapi di kedua belah pihak. Inilah Islam. Maka berbeda dengan prinsipnya gadai, dengan prinsipnya bank riba dan sebagainya. Ketika tidak bisa bayar, maka atau rentenir, atau ketika membayarnya harus dia tambah sekian persen, walaupun 0, sekian persen, haram. Nah, kenapa? Karena bentuk pembayaran lebih, suatu keharusan, atau dikenakan denda dan sebagainya. Maka prinsip Islam kembali pada masalah tadi, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ketika seseorang tadi memberikan kemudahan kepada yang mu'sir, yang memiliki kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan bagi dia yang menolongnya tadi, yang memberikan kemudahan, balasannya di dunia dan di akhirat. 6. Kalimat yassara, memudahkan tadi, bisa berbagai bentuk. Taisirul mal, kemudahan dari sisi harta atau materi. Taisirul a'mal, kemudian dari sisi dia beramal. Taisirul ta'lim, kemudian kemudahan dari sisi pengajaran. wa ghairi dhalik, dan lain sebagainya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dari sekian bentuk-bentuk kemudahan. Sehingga bentuk kemudahan tadi luas, umum. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Balasannya dua, di akhirat, di dunia, dan di akhirat. Kemudian dilanjutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi dia di dunia maupun di akhirat kelak. Ini juga dua balasannya, di dunia dan di akhirat. Satara artinya menutup, sehingga di sana ada kata sitar, penutup, hijab, sitar. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bentuk menutupi aib itu terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, an yakuna khaira. Sikap dia menutupi tadi adalah baik. Ketika yang ditutupi aibnya tadi pantas untuk ditutupi. Ketika yang ditutupi tadi, kalau tersebar kepada lainnya dia merasa malu. Nah, maka saudaranya yang tahu tentang aibnya dia, dia tutupi, itu sikap kebaikan. Yang kedua adalah an yakuna syarra, ditutupi bukan tambah baik, tambah jelek. Ini modelnya orang adalah dia tidak merasa malu berbuat aib, berbuat perkara yang dosa, malah diceritakan, bangga. Maka semacam ini ketika ditutupi aibnya adalah bentuk kejelekan. Yang ketiga, la yadri an yakuna khairan aw syarran, tidak diketahui apakah baik atau jelek kalau ditutupi. Maka terkait dengan perkara yang ketiga, kembali kepada hukum asal, as-satru aula, ditutupi itu lebih baik, lebih utama. Akan tetapi tetap dipantau kondisinya, jangan digampangkan. Kalau ternyata lebih cenderung bahwa dia tidak pantas untuk ditutupi, maka jangan ditutupi. Ini timbang menimbang dalam urusan perkara yang ketiga tadi. Nah, demikian pengklasifikasian yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita dapatkan ilmu rincian yang diterangkan oleh ulama, yang sesungguhnya ini sudah dijelaskan pada kajian-kajian yang sebelumnya. Kemudian kata Nabi melanjutkan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi, bahwa Allah jalla wa ala akan memberikan pertolongan atau bantuan kepada hamba tatkala hamba tadi menolong atau membantu saudaranya. Maka selama hamba tadi lakukan itu, maka pertolongan bantuan Allah senantiasa kepada hamba tersebut. Itu maknanya, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ini bentuk keutamaan sekali lagi terkait dengan bab menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Terkhusus pada kalimat ini dan kalimat yang sebelumnya, intinya mengarah kepada bagaimana membantu, menyelesaikan, mengurus, kemudian upaya untuk menyelesaikan dari kesulitan yang dihadapi saudaranya, dengan sekian keutamaan yang sudah disebutkan lafadz pada hadits ini. Kemudian kata Nabi, man salaka tariqan. Salaka tariqan maknanya dakhalahu wa masya fihi, artinya dia memasukinya dan masya fihi menjalaninya, atau dalam bahasa kita menempuh. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh, dia masuki jalan itu, dia lakukan proses untuk mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman, yang dia tempuh jalan tadi adalah yaltamis fihi ilman. Yang maknanya yaltamis fihi ilman, kata Syekh, adalah yatlubu ilman, adalah menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ada yang sifatnya maknawi dan ada yang sifatnya hissi. Yang sifatnya hissi, sifatnya konkret, itu adalah seseorang keluar dari rumah kemudian menempuh perjalanan, salaka tariqan, datang ke majelis ilmu, duduk, mendengarkan dan sebagainya. Semua tadi bermakna hissi, konkret. Nah, dia datang ke suatu majelis ilmu, baik itu di madrasahnya atau di masjidnya atau di halaqahnya. Nah, sedangkan yang bermakna maknawi adalah dia lakukan dengan dia mutala'ah, membaca kitab-kitab para ulama, atau mendengarkan kaset-kaset CD dan semisalnya yang berisi kajian-kajian ilmiah Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah. Nah, alhamdulillah kajian Ahlus Sunnah semakin tersebar di mana-mana, tidak terkecuali di negeri ini, sehingga menjadi pasaran yang laris kajian Ahlus Sunnah. Semua-semua mengaku Ahlus Sunnah supaya laku. Tapi apakah benar dia Ahlus Sunnah yang sebenarnya? Semua-semua bikin radio, menamakan radio Ahlus Sunnah. Nah, sementara tidak sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah, mendatangkan da'i-da'i bukan da'i Ahlus Sunnah, kemudian ikut masuk di dalam menyampaikan acara atau menyampaikan ilmu melalui radio tadi, mengundang da'i-da'i yang zahirnya seperti Ahlus Sunnah, padahal dia adalah da'i hizbiyah. Sebut saja Radio Roja sudah. Terus mau gimana, mau ditutup-tutupi? Masih ada juga di antara kita yang mengaku salafi yang masih mendengarkan Radio Roja. Maka saya nasihatkan, jangan. Sepertinya Ahlus Sunnah, tapi bukti-bukti yang ada, mereka mendatangkan da'i-da'i hizbiyah. Antum melihatnya seperti da'i salafi karena belum tahu. Iya. Yang penting salafi itu pokoknya pakai jenggot, pakai jubah, nah berarti salafi. Pakai nama radionya mungkin Ahlus Sunnah, berarti itu Ahlus Sunnah, salafi. Apakah demikian pendeknya kita menilai seperti itu? Nah, maka jangan gampang terkecoh. Oleh karenanya perlu bertanya kepada siapa kita belajar. Karena kita akan menukil ilmu. Ilmu itu akan kita dengarkan dengan telinga, kemudian akan merasuk ke dalam jiwa kita, yang dengan itu akan timbul, akan muncul suatu amalan. Baik itu dalam cara berpikir kita, pemahaman kita. Kalau yang memasuki, merasukkan kepada kita yang tidak benar, dampaknya pun akan tidak benar pula. Yang kita sangka benar. Nah, maka barometer kita jangan akal kita, tapi kita fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Bertanya kepada ulama masalah fikih, masalah akidah, masalah manhaj, masalah kontemporer yang sedang dihadapi. Jangan diam saja, tidak tahu kemudian masa bodoh. Jangan, tapi tanya. Itu resikonya kepada antum sendiri. Atau tidak mau tahu, menutup telinga, yang penting menurut saya ini baik. Jangan. Tapi bertanya. Tanya, tanya. Bukan banyak bertanya, tapi bertanya yang diperlukan. Dalam kondisi kita memang tidak tahu. Kalau sampai tidak tahu, tidak bertanya, kemudian kita tersesat, bagaimana? Apakah kemudian kita rela kita biarkan diri kita seperti itu? Wal'iyadu billah. Maka di medan dakwah macam-macam. Dulu salaf belum dikenal, jadi salaf asing. Sekarang pasarannya salaf laris, semua-semua ngaku salaf ahlus sunnah. Tinggal dicerminkan apakah dia salaf betulan, apakah salaf imitasi. Nah, dalam suatu syair bahasa Arab yang artinya semua mengaku pacarnya Laila, sementara Laila belum tentu mengakui dia sebagai pacarnya. Iya, bisa dipahami ya. Bukan berarti bolehnya pacaran. Suatu kalimat ungkapan dalam syair bahasa Arab seperti itu. Nah, sehingga kalau sesuatu itu sudah mulai banyak diminati, banyak antusias, mulai baru ikut. Tapi kalau asing, orang apa mau ikut itu mikir, takut. Dulu pakai jenggot saja takut. Nah, sekarang sudah banyak yang pakai jenggot. Nah, apakah semua orang berjenggot salafi? Wallahu a'lam. Tinggal dikembalikan bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya dan sebagainya. Apakah semuanya orang sholatnya seperti sholatnya Nabi berarti salafi? Maka belum tentu. Apakah dia manhajnya manhaj salaf atau bukan? Nah, tidak mesti kemudian sholatnya sholat salafi. Sholat salafi itu bukan sholat kelompok, tapi sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salaf atau salafi itu adalah ajaran yang diwariskan oleh generasi pendahulu kita yang mulia, salafus saleh. Nah, bukan kelompok tertentu yang di situ ada anggotanya, ada kartunya, ada ketuanya. Kalau masuk anggota salafi harus punya kartu anggota, ada pimpinannya. Tidak ada. Jangan dikira itu suatu hizbiyah, suatu kelompok. Nah, tetapi itu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, salaf adalah artinya generasi pendahulu. As-salih bukan sekedar mendahului saja, tetapi as-salih, pendahulu yang mulia. Sehingga kita boleh menisbatkan kepada pemahaman itu jika memang kita benar-benar seperti itu. Nah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh ilmu tadi nam dengan benar dan ikhlas, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama Allah, Al-Quran was sunnah, bukan ilmu secara keumuman. Ilmu pengetahuan umum masuk di sini tidak, tetapi itu sifatnya sebagai pelengkap. Yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan menuntut ilmu, maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu agamanya Allah, yang tidak boleh seorang pun dari umat Muhammad yang tidak mengerti tentang perkaranya agama Allah. Harus dia belajar, harus dia bertanya. Tidak boleh kemudian dia mendiamkan, tidak tahu. Dia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka upaya yang dilakukan seseorang menempuh ilmu agama Allah, belajar, datang, mendengarkan, menyimak semua rangkaian tadi adalah upaya untuk mengantarkan kepada jannah. Kemudian kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah. maksudnya adalah masjid Allah. 6. Masjid dikatakan rumahnya Allah. Dalilnya surat An-Nur dicatat. Tidak ada pada kitab yang antum pegang. 6. Ayat ke-36 37. Fi buyutin adzinallah. Bertasbih kepada Allah fi buyutin, di rumah-rumah. Maksudnya di sana adalah masjid, masjid-masjidnya Allah. Adzinallah yang di sana disebut anturfa'a, untuk dimuliakan, wa yuzkaru fiha, disebut-sebut di dalamnya, di masjid-masjid tadi, ismuhu, namanya Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan petang. Rijalun, laki-laki. La tulhihim tijarah, yang tidak terlalaikan oleh bisnisnya, perniagaannya, perdagangannya. Wala bai'un an dzikrillah, dari mengingat Allah. Asyahid dari ayat tadi, fi buyutin, buyut yang dimaksud padahal adalah masjidnya Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, maka dia melakukan bentuk membaca kitab Allah, Al-Quran. Membaca secara lafaz maupun membaca secara makna. Membaca secara makna artinya dibahas. Yang mudah-mudahan majelis seperti ini termasuk padanya. Membahas ayat Allah, membahas hadis, bahas, dikupas. Tidak hanya dibaca begitu saja, tapi dikupas ayat, kata per kata dan sebagainya, melalui penjelasan-penjelasan para ulama. Bukan penjelasan dari dirinya, tapi dari para ulama, a'immah, ahli sunnah wal jamaah. Wa yatadarusunahu bainahum, saling mengkaji, mempelajari di antara sesama mereka. Kalau dia lakukan seperti itu, illa nazalat alaihi musakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Bisa dibuktikan, terasa apa tidak? Kalian di masjid, di masjid aja sudah tenang. Kemudian dibahas ilmu, tambah tenang. Coba kalian keluar sedikit dari pintu masjid ini, sumpek, lihat suasana hiruk pikuk, ramai. Belum bicara ini, bicara itu dan sebagainya. Masuk masjid, plong, hati antum tenang. Dibahas ilmu, disibukkan. Maka demikian ahli sunnah menyibukkan waktunya dengan ilmu. Dan itu yang dibenci oleh kaum hizbiyah, ketika melihat ahli sunnah menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, mereka tidak punya banyak ilmu. Mereka hanya merongrong, mengintai ahli sunnah. Ya tarabbasun, ada apa ahli sunnah itu? Lagi apa ya? Diintai terus. Wah, tidak bisa ikut merasakan. Nah, alhamdulillah ketika mereka mau tahu, mau duduk, mendengarkan, mereka mendapatkan nikmat. Hati mereka tersirami dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti yang Allah sebutkan, nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah naungi rahmat kepada mereka. Wa haffat humul malaika, dilingkupi mereka oleh para malaikat Allah. Wa dhakarahumullahu fiman indah, Allah sebut mereka-mereka tadi yang menyibukkan diri dengan ilmu tadi di samping mereka yang berada di sisi Allah, yakni para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluh, siapa yang lamban amalannya, tidak segera beranjak, tidak segera beramal, lam yusri nasabuh, tidak mempercepat nasabnya. Artinya tidak bermanfaat nasabnya, walaupun dia keturunan bangsa Arab, keturunan ini, keturunan mulia dan sebagainya. Kalau dia tidaklah Muslim, tidaklah dia kemudian tidaklah segera dia mengamalkan apa yang dia ketahui, maka tidaklah bermanfaat nasabnya. Itulah penjelasan dari hadis yang mulia, keterkaitan dengan bab sangatlah relevan. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan, Semoga kita bisa beramal dengan hadis yang telah kita ketahui bersama, dan semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amalan yang saleh. Antum murojaah di rumah sebelum kita nantinya berpindah pada bab yang berikutnya pada kesempatan mendatang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.